Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Saudara-saudaraku seiman, seislam, yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang kembali Ia berikan kepada kita sekalian. Di malam hari ini, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita, memberikan hidayah taufik kepada kita, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian untuk melangkahkan kaki-kaki kita dan menggerakkan kendaraan-kendaraan kita menuju salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat daripada salat-salat lima waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan kepada kita, kemudian menunggu pelaksanaan salat fardu selanjutnya dengan mendengarkan Al-Quran wa Sunnah, mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis dibacakan, mendengarkan ayat dan juga penjelasan para ulama dijelaskan. Itu semua adalah bagian daripada ibadah yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ganjaran pahala yang sangat luar biasa besar. Kemudian ikhwan fil din azzakumullah, pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah pada hadis yang ketujuh dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadisnya sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Yang waktu itu sudah kita sampaikan penjelasan dari para ulama rahimahumullah terkait dengan makna nasihat. Di mana makna nasihat itu ada dua. Yang pertama adalah memberikan sesuatu yang murni, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah, untuk yang dinasehati. Kemudian makna yang kedua adalah menjalin hubungan yang erat antara yang menasehati dan yang dinasehati. Dua makna ini ada pada nasihat. Oleh karenanya, tatkala para sahabat radhiyallahu taala anhum mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, agama adalah nasihat, para sahabat pun bertanya, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu adalah untuk Allah, untuk Rasulnya atau untuk kitabnya, untuk Rasulnya dan untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk rakyat-rakyat mereka. Di sini apabila kita dapat memahami arti dan makna nasihat dengan baik, maka kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Allah adalah memberikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjalin hubungan yang erat antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula makna ini ada pada nasihat kepada kitabullah, nasihat kepada Rasulullah, Dan nasihat kepada aimmatul muslimin, nasihat kepada para penguasa-penguasa kaum muslimin. Dan satu persatu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan nasihat kepada Allah bentuknya seperti apa, nasihat kepada kitabullah bentuknya seperti apa, nasihat kepada Rasulullah dengan apa saja bisa dilakukan, begitu pula nasihat kepada para penguasa-penguasa kaum muslimin juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang masih ada satu tersisa, yaitu an-nasihah li'ammatil muslimin, nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullahu jami'an, memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan menjalin hubungan yang erat agar terjadi rasa cinta dan kasih sayang antara kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan seperti apa bentuknya nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Qala wa amma an-nasihatu li'ammatil muslimin fahiya irsyaduhum lima fihi salahuhum fi dunyahum wa akhiratihim. Nasihat untuk segenap kaum muslimin adalah memberikan bimbingan kepada mereka terhadap perkara yang di dalamnya ada kebaikan mereka dunia dan akhirat. Ini makna nasihat. Memberikan bimbingan. Yang jahil, yang belum faham, diberikan bimbingan agar dia faham. Yang sudah faham tapi menentang, diberikan peringatan agar kembali tunduk. Ini maknanya memberikan bimbingan terhadap perkara-perkara yang ada kebaikannya untuk mereka. Ya. Mereka ingin baik dunia dan akhiratnya, kita berikan nasihat, kita berikan bimbingan. Apa yang selayaknya harus mereka lakukan? Melihat ada saudara kita terjatuh ke dalam sebuah pelanggaran syar'i, dia suka meninggalkan sholat lima waktu. Melihat saudara kita terjatuh ke dalam pelanggaran syar'i, selalu bergelut dengan cara mencari ma'isyah yang haram. Kita tunjukkan dia kepada jalan yang baik. Ini namanya nasihat. Dan dengan nasihat ini barakallahu fikum, akan terjadi rasa cinta, akan terjadi rasa kasih sayang apabila yang menasihatinya ikhlas dan yang dinasihatinya mau menerima dengan lapang dada, atau dengan kata lain dia mau tawadhu, dia mau tunduk kepada al-haq. Sebagian pihak memahami kalau ada orang salah kita benarkan itu dapat memicu sebuah perpecahan. Ada orang yang jelas-jelas salah, memahami agama dengan cara yang salah, mengamalkan agama dengan cara yang salah, berbicara tentang masalah agama dengan cara yang salah. Kita selaku orang yang faham terhadap kesalahan tersebut punya hak, bahkan harus menyampaikan bimbingan kita kepada orang tadi. Setinggi apapun derajat dia di mata manusia, tatkala dia punya kesalahan di dalam memahami agama, dia punya kesalahan di dalam berakidah, dia punya kesalahan di dalam cara berdakwah, maka menjadi sebuah keharusan dan kelaziman bagi orang-orang yang memahami kesalahan tersebut untuk memberikan nasihatnya, untuk memberikan bimbingannya kepada orang yang salah tadi. Dan ini adalah upaya untuk menyatukan kalimatul muslimin, untuk menyatukan persatuan yang terjadi di antara kaum muslimin, jangan sampai ada pelanggaran syar'i. Terkadang seperti itu. Ada orang yang berdakwah dengan cara yang amburadul, dia pahami agama dengan cara yang salah, kita nasihati dia, malah dia tidak tawadhu, tidak tunduk kepada al-haq. Kamu jangan merasa benar sendiri. Ini yang menjadi pemahaman saya. Kamu boleh pahami agamamu dengan pemahamanmu. Saya pahami agamaku dengan pemahamanku. Gak terima nasihat dia. Gak terima bimbingan. Yang seperti ini sulit akan terjalin rasa cinta dan kasih sayang antara orang yang menasehati dengan orang yang dinasehati. Orang yang menasehati ingin kebaikan untuk saudaranya. Tapi saudara yang gak mau tawadhu, gak mau tunduk kepada kebenaran yang disampaikan oleh orang yang menasihati. Ikhwan fillah azzakumullah. Kemudian hadhihi jama'un nasihati lil mu'minin. Dilanjutkan penjelasannya oleh beliau, ini adalah kumpulan nasihat untuk kaum mukminin, yaitu menunjukkan kepada mereka jalan yang di dalamnya ada kebaikan untuk mereka di dunia dan akhirat mereka. Dengan nasihat ini, barakallahu fikum, diharapkan kaum muslimin satu sama lainnya, bi an yuhibbu fillah, mereka dapat saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yata'awana ma'ahum 'alal khair, dan mereka dapat saling bantu-membantu, bahu-membahu di atas kebaikan dan petunjuk. Wa alla yuta'awana ma'ahum 'alal ithmi wal 'udwan, dan mereka tidak saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan. Bi anwa'in nushi bil qawli wal 'amal, dan nasihat ini dapat dilakukan dengan ucapan, dengan penjelasan beserta dalil-dalilnya, wal amal, dan juga nasihat ini bisa dilakukan dengan amalan. Sebagaimana halnya dakwah, bisa dilakukan dengan ucapan, bisa dilakukan dengan amalan, dan menyatukan keduanya adalah sebaik-baik nasihat dan sebaik-baik dakwah. Ikhwan fillah azzakumullah, itu adalah makna daripada nasihat untuk segenap kaum muslimin yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menjelaskan tentang makna nasihat untuk segenap kaum muslimin dengan melakukan bi antubdiya lahumul mahabbah, dengan engkau menampakkan kepada saudara-saudaramu rasa cintamu kepada mereka. Ya. Tidak menampakkan kebencian, tapi menampakkan rasa cinta kepada mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita, beragama dengan agama yang sama, menyembah sesembahan-sesembahan yang sama, beriman kepada rasul-rasul yang sama. Wa bashashatal wajhi, dan engkau menampakkan kepada mereka berseri-serinya wajah. Ini juga bagian daripada nasih. Wa ilqa assalam, dan engkau menyampaikan salam kepada mereka. Wal musa'adah, dan engkau memberikan bantuan kepada mereka tatkala mereka membutuhkan bantuanmu. Ini yang beliau jelaskan tentang makna daripada nasihat kepada segenap kaum muslimin. Al-muhim, nasihat adalah memberikan yang terbaik kepada yang dinasihati, termasuk diantaranya nasihat kepada segenap kaum muslimin. Kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada mereka, kita tunjukkan rasa simpati kita kepada mereka, kita lakukan penyebaran salam, kita lakukan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, dan kita lakukan berseri-seri wajah di hadapan mereka agar mereka dan kita saling terjalin antara kita dengan mereka al-mahabbah, rasa cinta dan rasa kasih sayang yang baik. Itu ikhwan fillah jazakumullah hadis yang ketujuh. Hadisnya Abu Ruqayyah Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk pada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diperintahkan, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai mereka mau menegakkan salat, mereka mau menunaikan zakat, dan apabila mereka telah melakukan hal-hal di atas, maka terjagalah darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan haknya Islam, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dari riwayat Bukhari di nomor urut hadis yang ke-25 dan riwayat Muslim dalam urut nomor hadis yang ke-22. Ikhwan fillah azakumullah, hadis yang mulia ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma adalah berisi tentang tugas dakwah utama yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya beliau agar beliau meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan memerintahkan manusia untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Serta di sini menunjukkan tentang sucinya dan terjaganya darah orang yang telah mengucapkan syahadat, tidak boleh untuk ditumpahkan kecuali dengan hak yang ada di dalam Islam, yaitu hak-hak hukum had. Hukum had, yakni hukum-hukum terhadap tindakan-tindakan kriminal yang secara Islam telah ada ketentuan-ketentuannya, seperti seorang yang membunuh jiwa, maka hukumannya secara Islam adalah dibunuh kembali dia. Ya, ini namanya hukum qisas, itu bagian daripada hakul Islam. Dan perhitungan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din azakumullah, mari kita bahas apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Beliau menyatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kita perhatikan kalimat aku diperintahkan. Kalimat umirtu, aku diperintahkan, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, seorang manusia yang juga terbebani dengan beban syariat. Beliau seorang hamba, beliau manusia yang diperintahkan, beliau seorang hamba, seorang manusia yang juga mendapatkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini kita pahami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Beliau diperintah sebagaimana kita diperintah, menunjukkan bahwasanya beliau tidak memiliki hak dalam hak-hak ketuhanan sama sekali. Yang memiliki hak ketuhanan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan, yang punya hak untuk memerintahkan dan melarang secara mutlak adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan. Perintah beliau adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan dari Rasulullah SAW adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang manusia biasa, tidak boleh untuk diibadahi, tidak boleh disembah, tidak boleh kita panjatkan doa kepada beliau, tidak boleh kita minta pertolongan kepada beliau. Dalam keadaan beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah insan, manusia. Manusia biasa seperti kita, namun beliau jauh lebih istimewa. Dari segi manusia atau bukannya, beliau manusia. Dari segi diperintah atau tidaknya, beliau diperintah, beliau dilarang. Tapi beliau punya keistimewaan, yaitu dipilih menjadi salah satu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dijadikan sebagai afdalur rusul, seutama-utama utusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diperintahkan. Beliau tatkala diutus menjadi seorang rasul sampai beliau wafat, selalu ada iltizam, selalu ada patuhnya terhadap perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau lakukan sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau diperintahkan untuk sholat, beliau lakukan sholat semenjak difardhukan sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau diperintahkan puasa, beliau lakukan seketika itu juga sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembatasan-pembatasan martabat manusia. Sebagaimana difahami oleh sebagian orang, manusia terbagi menjadi tiga martabat. Ada martabat hakikat, ada martabat martabat ibadat, kemudian martabat hakikat, kemudian martabat ma'rifat. Yang masih martabat ibadat, wajib ibadah. Dia masih diperintahkan untuk sholat, dia masih dilarang untuk zina, dilarang untuk minum khamar, dia juga diperintahkan untuk puasa. Hakikat sudah mulai ada kenaikan. Nah, kalau sudah sampai derajat ma'rifat, dia sudah tidak lagi terkena perintah dan larangan. Kenapa? Karena dia sudah langsung senantiasa ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ada ilmu laduni yang turun ke hatinya setiap waktu, sehingga itu menafikan haknya dia untuk diperintah dan dilarang. Sehingga orang yang sudah sampai derajat ma'rifat bebas. Dia mau enggak sholat silakan, mau enggak puasa silakan, mau enggak zakat silakan, mau zina silakan, mau minum khamr silakan, mau berbuat yang aneh-aneh juga silakan. Ini sama. Rasulullah SAW semenjak beliau menjadi seorang rasul, tatkala beliau diperintah dengan sebuah perintah, beliau senantiasa menjaganya sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada istilahnya beliau sudah kenal dengan Allah, jadi sudah enggak perlu lagi ibadah, enggak perlu lagi salat. Ini pemahaman yang batil, pemahaman yang salah. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang makmur, seorang yang diperintah sebagaimana kita, namun beliau tadi punya keistimewaan, yaitu menjadi afdalur rusul, menjadi seutama-utamanya rasul. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalimat memerangi manusia. Perhatikan barakallahu fikum, jangan sampai tatkala kita mempelajari hadis ini langsung terbesit di benak-benak kita bahwasanya yang namanya mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memerintahkan manusia untuk salat dan zakat itu senantiasa dilakukan dengan cara memerangi dengan makna yang mungkin terbesit di benak kita sekarang. Kalau memerangi itu berarti menggunakan senjata-senjata. Pahamilah yang namanya al-muqatalah. Dalam bahasa Arab itu ada fi'il, kata kerja, qatala. Qatala itu artinya membunuh. Kalau membunuh, membunuh fisiknya. Ada yang qafnya panjang, qatala. Kalau qatala ini artinya bukan membunuh, tapi memerangi. Juga bahkan bisa diartikan memperjuangkan. Kalau membunuh, pasti dengan mungkin pukulan atau mungkin dengan tembakan atau mungkin dengan melukai jasad seseorang, ini namanya qatal, qatala, membunuh. Tapi kalau qatala, memerangi, ini tidak mesti dilakukan dengan cara pembunuhan. Dari mana kita tahu? Apabila yang namanya memerangi itu senantiasa dengan cara menggunakan senjata-senjata tajam atau senjata-senjata yang dapat menghilangkan nyawa manusia, lantas mau dikemanakan cara dakwahnya Rasulullah SAW kepada raja-raja Persia, raja-raja Romawi di kala itu. Tatkala beliau mendapatkan syariat untuk mendakwahkan Islam ini, beliau tidak langsung berperang. Tidak langsung mengerahkan pasukan untuk menyerbu Mekah, untuk menyerbu Romawi, untuk menyerbu Persia, untuk membentuk sebuah kerajaan dan negara Islam. Tidak langsung beliau kerahkan pasukan-pasukan dilatih untuk memerangi Mekah yang dikala itu isinya orang-orang musyrikin, dilatih untuk menghancurkan dan membunuhi orang-orang Nasara dari Yahudi yang gak mau Islam, gak mau taat kepada syahadat la ilaha illallah. Namun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau terkadang menyurati, ya, berdakwah dengan lin, berdakwah dengan lembut. Beliau mendakwahi raja-raja Persia, beliau mendakwahi raja Romawi, beliau mendakwahi raja Habasyah. Itu pertamanya adalah dengan surat, memperkenalkan bahwasanya saya adalah utusan Allah yang ada termaktub dalam kitab-kitab Injil dan kitab-kitab Taurat. Al-muhim intinya dakwah kepada Islam. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sekalipun itu harus dengan peperangan, pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kepala pasukan untuk tatkala hendak menyerbu sebuah kampung, tidak langsung diserbu, tidak langsung dibunuhi semuanya, tapi ditawarkan dulu kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kalau mereka enggak mau masuk ke dalam Islam, maka ditawarkan kepada mereka untuk menyerahkan diri-diri mereka dalam keadaan selamat. Dan mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah, dengan membayar pajak. Per kepala langsung dibayarkan oleh tangan-tangan mereka sendiri, tidak boleh untuk diwakilkan. Tatkala mereka tidak mau lagi untuk membayar jizyah, mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka tidak mau untuk menyerah dengan membayar pajak, baru seketika itulah boleh untuk diperangi. Ini peperangan dalam Islam pun diatur dengan cara yang lembut, lembut, baru keras. Ini namanya Islam. Ini adalah cara berperang dan cara memerangi untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu juga tatkala diutus ke Yaman untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah SAW tidak langsung memerintahkan untuk memerangi penduduk tersebut. Penduduk negeri Yaman untuk diperangi, dibunuhi semuanya langsung. Enggak. Tapi Rasulullah SAW berpesan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin faltakun awwalama tad'uuhum ilaihi la ilaha illallah. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum yang beragama dengan agama ahlul kitab, maka hendaklah yang menjadi dakwah utamamu, misi utamamu adalah kalimat la ilaha illallah. Dakwahkan kepada mereka, kenalkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Ini namanya muqatalah juga, memerangi. Tapi memerangi dengan lisan, memerangi dengan dakwah lisan, mematahkan kerancuan-kerancuan yang ada pada hati-hati mereka, menerangkannya dengan keterangan-keterangan yang ada dalam Alkitab wa Sunnah. Ini namanya muqatalah. Sehingga tatkala kita membaca, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, jangan langsung dipahami, memerangi di sini adalah memerangi secara fisik langsung ditumpahkan darahnya semuanya, enggak. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Yang namanya memerangi itu ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan sekalipun orang itu kafir, betul-betul enggak mau tunduk ke dalam Islam dengan cara-cara yang lembut, boleh untuk diperangi. Tapi juga cara perangnya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangnya harus di bawah komando pemerintah dan penguasa yang sah. Tatkala ada di medan perang, tidak boleh untuk membunuh wanita-wanita yang tidak ikut-ikutan perang, tidak boleh untuk membunuh pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja-gereja, tidak boleh untuk membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh tua renta, tatkala sudah terbunuh mayat yang enggak boleh dimutilasi. Ini adab-adab dalam berperang yang dituntunkan dalam Islam. Punya adab dan akhlak. Demikian indahnya Islam, barakallahu fikum. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Ini adalah kunci daripada kunci-kunci keislaman. Tatkala seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk dirampas hartanya. Tatkala seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya dengan teguran yang keras. Tatkala sahabatnya ini berperang, kemudian melihat seorang kafir yang begitu semangat membunuhi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikejarlah orang ini sampai dia sudah kepepet, sudah enggak ada lagi celah untuk mengangkat senjatanya. Sahabat ini langsung mengarahkan senjatanya ke badan orang tadi, ke badan si kafir tadi. Tapi tiba-tiba si kafir tadi mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sahabat ini menyangka si kafir ini mengucapkan syahadat itu karena takut kepada pedang, sehingga tetaplah ditebas oleh sahabat tersebut, orang kafir ini. Tatkala Rasulullah SAW mendengar cerita tersebut, ada sahabat yang membunuh seorang kafir yang dikira mengucapkan syahadat dalam keadaan ketakutan, bukan ikhlas, maka Rasulullah SAW menegurnya dengan teguran yang keras. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Sahabat tadi pun memberikan alasannya, ya Rasulullah, innama qalaha ta'abudan. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan syahadat itu karena perlindungan saja, karena takut kepada pedang saja. Tapi Rasulullah SAW tidak menghiraukan alasan tersebut. Beliau tetap mengulangi kalimatnya, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Pengingkaran dari Rasulullah SAW untuk orang yang membunuh seorang muslim yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah secara zahir. Karena kita enggak tahu apa yang dalam hati. Selama seorang sudah mengucapkan syahadat, maka dia muslim. Saudara kita tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk dirampas hartanya, tidak boleh direnggut kehormatannya. Itu saudara kita, muslim. Nah, urusan hati bukan perkara kita. Yang namanya hati, yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja dia syahadat dengan lisannya, tapi dia membenci Islam di hatinya. Bisa saja. Cuman kita menghukumi zawahir. Innama nahkumu bi zawahir. Kita ini hanya menghukumi seorang dengan apa yang tampak darinya saja. Yang batin, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhitungannya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga mempersaksikan bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah utus sebagai seorang yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia, sebagai utusan terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka mau mendirikan salat. Yuqimu artinya adalah mendirikan. Kalau mendirikan salat berarti melakukannya dengan rukun-rukunnya yang telah ditetapkan, bukan semata-mata melakukan salat tapi mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka mau menunaikan zakat. Menunaikan zakat yang wajib pada harta-harta mereka. Harta-harta yang termasuk asnaf zakawiyah, harta-harta yang terkena hukum zakat, tatkala telah sampai pada nisabnya dan telah berputar 1 tahun, maka wajib untuk ditunaikan zakatnya. Jika tidak mau untuk menunaikan zakatnya, maka mereka boleh untuk diperangi, walaupun mereka bersyahadat. Karena mereka belum melakukan hak-hak Islam yang dengannya dapat terjaga harta mereka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, setelah beliau menjelaskan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mau mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah harta-harta mereka dan darah-darah mereka dariku. Tidak boleh untuk aku tumpahkan, tidak boleh untuk aku rampas hartanya, tatkala si kafir tadi sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga melakukan penyempurna-penyempurnanya dengan melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Di sini barakallahu fikum, ada keterangan yang jelas bahwasanya seorang muslim itu harta dan darahnya adalah mulia. Tidak boleh untuk ditumpahkan kecuali dengan haknya Islam. Tidak boleh untuk dirampas kecuali dengan haknya Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam Hajjatul Wada bahwasanya darah dan kehormatan kaum muslimin itu sama, bahkan lebih dengan kemuliaan Ka'bah, dengan kemuliaan hari Arafah, dengan kehormatan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari yang luar biasa istimewa. Allah wajibkan bagi orang-orang yang berhaji untuk wukuf di Arafah, dan Allah sunnahkan untuk yang tidak berhaji melakukan puasa di hari tersebut. Bulan Dzulhijjah adalah hari atau adalah bulan yang termasuk daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang suci. Nah, demikian juga Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang mulia. Namun Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya kehormatan darahnya seorang muslim itu lebih mulia daripada itu semua. Lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada hari Arafah, lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah. Tidak boleh untuk ditumpahkan dengan alasan apapun itu kecuali dengan haknya Islam. Barakallahu fikum. Al-Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan, tatkala mensyarah hadis ini, terjagalah harta dan darah mereka dari ibu, beliau menyatakan, fadalla ala annal kafira mubahul mali waddami. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang kafir ini mubah hartanya untuk diambil dan mubah darahnya untuk ditumpahkan. Tapi di sini kafirnya adalah kafir yang harbi. Karena kafir itu ada tiga. Ada kafir yang harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, kafir yang sedang terjadi antara kita dengan mereka peperangan, ini kafir harbi. Mereka ada, terlihat, bunuh. Harta mereka tertinggal, ambil. Halal darahnya, mubah. Kalau kafirnya adalah kafir yang harbi, kafir yang sedang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Kemudian jenis kafir yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di daerahnya kaum muslimin, di negaranya kaum muslimin, dia hidup dengan membayar pajak. Dia hidup memperjuangkan agamanya, hidup dengan agamanya, tidak mau masuk ke dalam Islam, tapi dia masih hidup di negara kaum muslimin, mereka wajib untuk membayar zimmah namanya. Membayar pajak yang harus mereka bayarkan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Yang seperti ini tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk dirampas hartanya, walaupun mereka terkadang berlaku zalim. Enggak boleh. Kemudian jenis kafir yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir musta'man adalah kafir yang diberikan jaminan aman oleh negara Islam. Seperti tamu-tamu negara dari negara-negara non-muslim datang ke negara muslim, diberikan jaminan keamanan oleh negara kaum muslimin sebagai tamu kenegaraan. Yang seperti ini namanya kafir musta'man, juga tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk dirampas hartanya. Termasuk daripada kafir-kafir yang musta'man lah orang-orang non-muslim yang datang dari contohnya luar Indonesia, mereka datang ke sini untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, mereka dilindungi oleh negara kita. Gak boleh untuk ditumpahkan darah-darah mereka, gak boleh dibom, gak boleh disniper, gak boleh. Karena mereka darahnya ini dijaga, ya, dilindungi. Barakallahu fikum. Yang dikatakan oleh Syekh Saleh di sini, kafir itu mubah hartanya dan mubah darahnya, ini adalah kafir yang harbi. Seperti apa harbi itu? Fal harbi alladzi bainaka wa bainahu harbun. Kafir harbi itu yang terjadi antara kamu dengan dia sebuah peperangan. Wajadta syai'an min malihi falaka an ta'khudahu. Apabila kamu mendapatkan sebagian harta si kafir tersebut, maka boleh kamu ambil. Itu bukan sebuah pencurian. Silakan kamu ambil. Falaisa li malihi hurmah, karena hartanya itu enggak punya kehormatan sama sekali. Li'annahu qad ubiha damuhu, karena darahnya telah dimubahkan, begitu pula hartanya juga dimubahkan. Ini namanya kafir harbi. Ya, kafir yang diperangi oleh kaum muslimin atau yang sedang terjadi antara mereka dengan kaum muslimin peperangan. Bi khilafil mu'ahad wal musta'man. Berbeda dengan kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Kafir mu'ahad adalah kafir yang zimmi tadi. Ya, terjadi perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin dengan mereka membayar pajak. Kafir mu'ahad dan kafir musta'man tidak boleh untuk kita tumpahkan darah mereka. La yajuz an ta'tadiya 'ala syai'in min amwalihim, tidak boleh kamu berbuat zalim terhadap harta-harta mereka. Hatta walau kana ghaira muslim, walaupun dia bukan muslim, illa idza kana harbiyan, kecuali jika dia adalah kafir yang harbi, maka boleh kamu ambil hartanya. Ai anna al-musta'mana wal mu'ahada wa dhimmiyya walau khalu fil mal fa innahu la yajuzu ta'addi 'ala amwalihim. Maknanya Walaupun kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi, mereka mengkhianatimu dalam hartamu, maka tidak boleh bagimu untuk berbuat zalim kepada mereka. Wa idza lam yakhunu min babi aula, terlebih apabila mereka tidak berbuat zalim kepadamu, lebih-lebih lagi enggak boleh diambil hartanya. Sekiranya mereka zalim kepada harta kita pun, ini enggak boleh kita rampas harta mereka secara langsung kecuali melalui pemerintah. Ya. Apalagi kalau mereka tidak berbuat khianah. Apabila terlebih apabila mereka tidak berbuat khianah kepada kita. Masuk dalam hadis Rasulullah SAW, wala tahun man khanaka. Jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu, muslimkah dia atau kafirkah dia, selama kafirnya adalah musta'man mu'ahad atau dhimmi, maka tidak boleh bagimu untuk mengkhianati mereka. Illa bihaqqil Islam. Orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan haknya Islam. Haknya Islam tadi sebenarnya sudah kita jelaskan, barakallahu fikum, hak-hak terkait dengan hukum jinayat, hukum-hukum terhadap tindakan kriminal. Orang yang membunuh dibunuh, orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah dirajam dengan dihilangkan nyawanya tentunya. Ini halal untuk dilakukan, tapi khusus untuk penguasa saja yang melakukannya. Tidak boleh satu persatu kita melihat ada seorang yang membunuh saudaranya, kita kisos dia sendiri. Ya. Kita lihat ada orang yang sudah menikah berzina, ya, kita hukum sendiri dengan rajam, kita rajam sendiri rame-rame warga kampung tanpa ada persetujuan pemerintah, ini enggak diperbolehkan. Hakul Islam, hak-hak terkait dengan kriminal, ini diserahkan kepada para penguasa. Demikian pembahasan hadis yang ke-8. InsyaAllah di hadis selanjutnya kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Asyafi'i rahimahullahu taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.